Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan terakhir, kita masih bahasan terakhir kita masih tentang asy-syafa'ah. Dan di antara bentuk syafa'ah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat bagi ahlul jannah untuk masuk ke dalam al-jannah. Itu syafaat berupa Rasulullah alaihi salatu wasallam memintakan untuk dibukakan pintu al-jannah, sehingga ahlul jannah bisa masuk ke dalamnya. Seperti ini emang suaranya. Kalau emang rusak, gak usah pakai mic, gak apa. Taib. Maka penting di pertemuan kita kali ini, insyaAllah kita akan menyebutkan sedikit tentang asy-syafa'ah, memurojaah kembali tentang asy-syafa'ah. Bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya asy-syafa'ah. Dan asy-syafa'ah itu asal katanya dari kata asy-syafa' yang berarti genap. Dan secara makna bahasa, syafa'ah itu ja'alus syai' syaf'an, menjadikan sesuatu genap. Ini makna syafa'ah secara bahasa. Adapun secara istilah, makna syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. Secara istilah, makna syafa'at adalah menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau untuk menghilangkan madarat, untuk menolak madarat. Ini makna syafa'ah secara istilah. Adapun keterkaitan antara makna bahasa dengan makna istilah jelas, ya. Ketika seorang syafi' pemberi syafaat memintakan syafaat kepada masyfu' lahu, dia menjadi perantara maka dia bersama dengan yang dimintai syafaat, syafi' si pemberi syafaat dengan yang dimintakan syafaat kepadanya, dimintakan syafaat untuknya, ini menjadi genap. Yaitu yang awalnya satu orang, dia butuh manfaat untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghilangkan madarat. Ketika datang syafi', maka menjadi dua. Menjadi genap. Ini keterkaitan antara makna bahasa dan makna istilah. Sehingga ketika satu pihak, dia butuh terhadap suatu manfaat atau untuk dihilangkan darinya madarat, kemudian datang syafi' sebagai perantara. Maka dengan adanya syafi' ini, al-masyfu' lahu itu menjadi genap. Ya, digenapkan dengan adanya asy-syafi', si pemberi syafaat. Dan di dalam syariat, syafa'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syafa'ah al-batilah, dan yang kedua adalah syafa'ah as-sahihah. Sehingga al-sunnah wal-jama'ah salafiyun tidaklah menafikan syafa'ah, tidak mengingkari adanya syafa'ah. Hanyalah yang diingkari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah asy-syafa'ah al-batilah. Syafaat yang batil, yang tidak dibenarkan secara syariat. Adapun asy-syafa'ah sahihah, syafaat yang sahih, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimaninya dan meyakininya. Sehingga perlu di sini kita sebutkan rincian apa itu asy-syafa'ah al-batilah dan asy-syafa'ah as-sahihah. Walaupun ini mungkin sudah pernah kita bahas pada beberapa kitab yang sudah kita kaji. Misalnya dalam Al-Qawa'idul Arba'. Asy-syafa'ah al-batilah, syafaat yang batilah adalah syafaat yang sebagaimana yang terjadi antara kaum musyrikun dengan berhala-berhala mereka. Orang-orang musyrik beribadah, berdoa kepada berhala-berhala yang mereka ibadai selain Allah, bukanlah mereka meyakini berhala-berhala itu sebagai pencipta. Bukanlah mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala itu sebagai pemberi rizki. Bukanlah mereka meyakini berhala-berhala itu sebagai pencipta langit dan bumi yang bisa menghidupkan dan mematikan. Tidak demikian. Hanyalah orang-orang musyrik di zaman Nabi terkhusus beribadah kepada berhala-berhala mereka karena mereka meyakini berhala-berhala tersebut sebagai syufa'a, sebagai pemberi-pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mereka madarat dan tidak bisa memberikan kepada mereka manfaat. وَيَقُولُونَ هَاُولَاءِ شُفَعَاءُنَا إِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka mengatakan, yaitu para musyrikun itu, orang-orang musyrik itu mengatakan, haula, berhala-berhala yang kami ibadahi itu syufa'una indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Begitu pula dalam ayat yang berbunyi, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan orang-orang musyrikun, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang musyrik, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuan mereka apa? Tujuan mereka taqarrub ilallah. Tujuan orang-orang musyrik itu beribadah kepada berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, tujuannya apa? Tujuan intinya, tujuan puncaknya adalah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka tidak yakin kalau mereka mendekatkan diri taqarrub kepada Allah tanpa perantara, mereka tidak yakin taqarrub itu bisa berhasil, bisa benar-benar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sehingga mereka butuh kepada asy-syufa'a, kepada pemberi-pemberi syafaat. Sehingga mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Mereka bertaqarrub tidak langsung kepada Allah, tapi bertaqarrub dulu kepada berhala-berhala itu. Mereka sembelih untuk berhala. Tujuannya untuk bertaqarrub kepada berhala itu, bukan itu tujuan intinya. Tujuan intinya apa? Supaya dengan itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Naam. Ini keyakinan orang-orang musyrik. Dan ini adalah syafa'ah yang batilah. Maka penting untuk kita jelaskan kepada kaum muslimin di zaman ini. Yang mungkin sebagian besar dari mereka yang terjatuh pada amalan yang mengandung unsur kesyirikan memiliki syubhat di kepalanya terkait dengan syafaat ini. Mereka bertaqarrub kepada orang-orang yang telah mati, yang mereka anggap selama hidup orang mati itu adalah orang soleh, atau mereka anggap sebagai wali. Kemudian setelah orang itu mati, mereka bertaqarrub kepada orang yang sudah mati itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau orang soleh, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Nah, kita ikut. Ya. Kita ikut nunut, kata sebagian mereka. Ya. Nunut orang soleh untuk bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat. Yang mana sebenarnya syubhat ini bukan syubhat yang baru. Tapi syubhat ini adalah syubhat yang sudah bercokol di kepala-kepala orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga sama sekali bukan syubhat baru. Ya. Mungkin dikemas dengan kemasan yang baru, tapi hakikatnya sama dengan syubhat orang-orang musyrik di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Maka syafaat yang jenis pertama ini, asy-syafa'ah al-batilah, ini la tanfa', tidak bermanfaat sedikit pun bagi pelakunya. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, وَمَا تَنْفَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak akan bisa memberikan syafaat, tidak akan bisa bermanfaat syafaat orang-orang yang memberi syafaat, yaitu syafaat yang batilah. Adapun jenis yang kedua, asy-syafa'ah as-sahihah, inilah syafa'ah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah, diimani, diyakini dan ditetapkan adanya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu syafa'ah yang mengandung padanya tiga syarat. Yang terkumpul padanya tiga syarat. Yang pertama, ridallah 'anisy-syafi'. Ridallahi anisyafi'. Syarat yang pertama adalah keridhaan Allah terhadap si peminta syafaat. Ya. Si peminta syafaat, yaitu yang memintakan syafaat bagi seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus diyakini betul bahwasanya orang yang akan memberi syafaat itu, atau yang akan memintakan syafaat kepada Allah itu adalah seorang yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga tergantung bantahan kepada orang-orang yang tawassul kepada orang-orang soleh. Terlebih lagi jika itu bukan Nabi dan Rasul. Maka siapa yang menjamin bahwasanya orang itu diridai Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Apakah dia mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya orang itu Allah telah meridhoinya? Jika dia jawab iya, maka dia telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dia telah mengaku tahu tentang perkara yang gaib. Dan ini perkara yang berbahaya. Mengaku tahu bahwasanya Allah ridha terhadap seseorang. Padahal itu adalah di antara perkara gaib yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Kemudian syarat yang kedua adalah ridallahi 'anil masyfu' lahu. Keridhaan Allah terhadap orang yang akan diberi syafaat. Jadi yang diberi syafaat, yang akan diberi syafaat haruslah Allah, orang yang Allah ridhoi. Dan tidaklah Allah ridha kecuali dengan orang yang bertauhid. Adapun orang yang berbuat kesyirikan, Allah tidak akan ridha kepadanya. Orang yang berbuat kekufuran, Allah tidak akan ridha kepadanya. Wala yardha li'ibadihil kufur. Dan tidaklah Allah ridha terhadap hamba-hambanya kekufuran. Maka jika seseorang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam, hendaknya dia bertauhid. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jangan meminta syafaat kepada selain Allah, karena itu termasuk bentuk kesyirikan. Itu syafaat dalam hal yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syafaat itu akan diberikan jika terpenuhi dua syarat ini. Ya. Nanti akan ditambah syarat yang terakhir. Syarat yang pertama dan kedua harus terpenuhi dulu. Ridha Allah terhadap yang akan memintakan syafaat. Kemudian ridha Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Dan ini diperkecualikan pada syafaatul uzma. Syarat yang kedua ini diperkecualikan pada syafaatul uzma. Karena pada syafaatul uzma, yang akan mendapatkan syafaat itu tidak hanya orang-orang yang beriman, tidak hanya orang-orang yang muwahhidun, tapi semua makhluk. Yang mukmin maupun yang kafir, yang muwahhid maupun yang musyrik, semuanya ikut mendapatkan syafaat. Yaitu pada syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaat yang terjadi di mana? Di mauqif, di padang mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian mereka menunggu faslul qada, menunggu datangnya Allah untuk menghitung amalan mereka, maka disitulah terjadinya asy-syafa'atul uzma, sehingga kemudian Allah menyegerakan faslul qada. Maka syafaat asy-syafa'atul uzma ini mencakup semua manusia yang mukmin maupun yang kafir, yang Allah ridhai maupun yang tidak Allah ridhai. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian syarat yang ketiga adalah iznullahi fi syafa'ah. Izin Allah terhadap syafaat tersebut. Jadi tidak hanya cukup syarat yang pertama dan kedua. Yang pertama sudah terpenuhi. Si peminta syafaat, orang yang Allah ridhoi. Syarat yang kedua sudah terpenuhi. Yang akan diberi syafaat, orang yang Allah ridhoi. Tapi kalau tidak Allah izinkan syafaat itu terjadi, maka tidak akan bisa bermanfaat. Jadi harus terpenuhi syarat yang ketiga juga. Itu izin Allah bagi syafi' untuk memberi syafaat kepada al-masyfu' lahu. Dan izin ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali setelah ridha Allah terhadap asy-syafi' dan masyfu' lahu. Jadi syarat ketiga ini syarat yang terakhir. Tidak bisa syarat yang ketiga ini terjadi kecuali syarat yang pertama dan kedua terpenuhi terlebih dahulu. Karena tidak mungkin Allah memberikan izin seorang syafi' yang Allah ridhoi memberikan syafaat kepada masyfu' lahu yang tidak Allah ridhoi. Ya. Dan ini disebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yardha." Berapa banyak malaikat di langit yang tidak bisa memberikan manfaat syafaat-syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah izin dari Allah dan bagi orang yang Allah ridhoi. Dan bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Sehingga di sini terdapat 3 syarat disebutkan dalam ayat ini. Surat An-Najm ayat yang ke-26 ini. Syafaat as-sahihah terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, izin dari Allah. Ya, izin dari Allah. Kemudian ridha Allah terhadap syafi' dan al-masyfu' lahu. Begitu pula dalam surat Taha, ayat yang ke-109, Allah Ta'ala berfirman, يَوْمَ إِذِ اللَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Di hari itu tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan baginya, kecuali bagi orang yang Ar-Rahman, yaitu Allah berikan izin baginya dan Allah ridhoi ucapannya. Di sini terdapat penyebutan 3 syarat juga. Iznullah, izin dari Allah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada asy-syafi' atau al-masyfu' lahu. Adapun dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-26 disebutkan 1 syarat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah bisa mereka memberikan syafaat kecuali bagi barang siapa yang Allah ridhoi. Yaitu syarat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita setelah jelas ya, mengingat kembali tentang asy-syafa'ah. Di sana ada asy-syafa'ah al-batilah dan asy-syafa'ah as-sahihah. Kita lanjutkan membaca syarah dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala rahimallahu wa yashfa'u fi ahli al-jannati hatta yadkhulu al-jannata. Kemudian kita masih membahas ya, khusus syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Masih pembahasan tentang syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Setelah Asy-Syarih menyebutkan hadis yang panjang tentang syafaat, ya, beliau melanjutkan, وَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. Dan kemudian beliau memberikan syafaat kepada ahlul jannah sehingga mereka bisa masuk ke dalam al-jannah. Dan syafaat yang dimiliki khusus oleh Rasulullah ini disebutkan di dalam Al-Quran secara pengisyaratan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan syafaat yang dimiliki khusus Rasulullah ini di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Az-Zumar. Syafaat Rasulullah bagi ahlul jannah untuk masuk ke dalam al-jannah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini termasuk ya, menunjukkan kedalaman ilmu beliau di dalam memahami ayatul Quran. Beliau menjelaskan, وَأَشَارَ إِلَيْهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِقَوْلِهِ. Tentang syafaat ini, syafaat yang kedua ini, yang dimiliki Rasulullah, yaitu syafaat bagi ahlul jannah untuk masuk ke dalam al-jannah, ini telah diisyaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Az-Zumar ayat yang ke-73 ini menyebutkan ketika ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah secara zumara, secara berombong-rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ahlul jannah itu orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka digiring. Digiring untuk masuk ke dalam al-jannah zumara secara berkelompok-kelompok, berombongan-rombongan. Ini kondisi ahlul jannah ketika masuk ke dalam al-jannah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dan ketika mereka datang sampai ke al-jannah, kemudian diikuti dengan huruf waw, wa futihat, ya, wa futihat abwabuha, dan dibukakan pintu-pintunya, itu pintu-pintu al-jannah. Di situ disebutkan, digandengkan antara kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua disambung dengan atau dihubungkan dengan huruf waw, waw ataf. Hatta idza ja'uha, dan ketika mereka sampai di al-jannah dan dibukakan pintu-pintunya. Ini kondisi ahlul jannah ketika masuk ke dalam al-jannah. Ternyata kalau kita melihat ayat sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kondisi ahlun nar, penduduk neraka ketika akan masuk ke dalam an-nar, neraka, tidak disebutkan seperti ini. Dalam surat Az-Zumar, surat yang sama, ayat sebelumnya, ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan digiring orang-orang kafir ke dalam ke jahannam secara rombongan-rombongan. Ya, berombong-rombongan sama. Kemudian Allah lanjutkan, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai ketika mereka, ya, hingga ketika mereka sampai di an-nar, mereka mendapati pintu sudah terbuka. Di situ tidak dihubungkan dengan huruf waw. Beda ketika peristiwa masuknya ahlul jannah ke dalam al-jannah, dipisahkan dengan huruf waw. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ini ahlul jannah, ada huruf wawunya. Adapun ahlul nar tidak ada. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi ketika ahlun nar digiring ke neraka, ketika mereka sudah sampai, mereka mendapati neraka sudah siap melahap mereka. Enggak butuh pintunya, oh masih tertutup, nunggu dibuka dulu. Enggak demikian kalau ahlun nar. Sampai ke neraka sudah terbuka, sudah siap menyiksa mereka. Langsung mereka dimasukkan ke dalamnya. Berbeda dengan ahlul jannah. Ketika mereka sampai ke dalam ke al-jannah, mereka mendapati pintunya masih tertutup. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaatnya, dan dengan sebab itu pintunya terbuka. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sehingga ayat ini mengisyaratkan adanya syafaat ini. Syafaat Rasulullah bagi ahlul jannah untuk masuk ke dalamnya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, thumma yashfa'u syafa'atan ukhra fi unasin dakhalun nara bidhunubihim wa ma'asihim. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat yang lain kepada manusia yang telah masuk ke dalam neraka karena sebab dosa dan maksiat mereka. Karena sebab dosa-dosa dan maksiat-maksiat mereka. Fayahuddullahu lahu haddan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah beliau mengutip lafaz hadis tapi secara makna, sebagaimana yang disebutkan di ta'liq nomor 2. Antum bisa lihat di situ. Disebutkan oleh muallik, juz'un min hadithi Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu. Ini adalah potongan atau penggalan dari hadis Anas bin Malik tentang kisah asy-syafa'ah al-kubra fil mawqif. tentang penyebutan kisah syafaat kubra di mauqif, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Adapun lafaz yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan thumma ashfa'u, ya, setelah beliau menyebutkan hadis sebelumnya, kemudian beliau berkata thumma ashfa', kemudian aku memberikan syafaat, yaitu beliau mengisahkan apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, kemudian aku memberikan syafaat, fayahuddu li haddan, kemudian Allah menentukan bagiku sekelompok orang, faudkhiluhum al-jannah, kemudian aku memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Ini lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini. Ini riwayat Bukhari. Kemudian aku memberikan syafaat, dan Allah menentukan orang-orang yang mendapatkan syafaatku. Allah yang menentukan. Kemudian baru aku masukkan mereka ke dalam al-jannah. Di sini ikhwani fillah barakallahu fikum terdapat faedah penting. Faedah yang sangat penting. Bahwasanya yang menentukan apakah seorang itu bisa diberi syafaat ataukah tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah lah yang menentukan siapa yang dikeluarkan dari neraka itu. Allah yang memilihnya. Kemudian barulah setelah terpilih, Rasulullah memasukkan mereka ke dalam al-jannah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang jelas, tegas dan sahih bahwasanya syafaat itu diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mintanya kepada nabi. Bukan mintanya kepada Rasulullah. Terlebih lagi ketika Rasulullah sudah wafat alaihi salatu wassalam. Maka mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang menentukan siapa yang diberi syafaat itu Allah Subhanahu wa taala. Thumma a'udu ilaihi, kemudian setelah kelompok yang pertama dimasukkan, aku kembali kepadanya, yaitu kembali kepada Allah, menghadap kembali kepada Allah, faidha ra'aitu rabbi mislahu, maka ketika itu aku melihat kepada Rabbku semisal seperti yang sebelumnya. Thumma ashfa'u, kemudian aku memberi syafaat lagi, fayahuddu li haddan, kemudian Allah menentukan kembali bagiku sekelompok orang, faudkhiluhum al-jannah, kemudian aku masukkan mereka ke dalam al-jannah. Thumma a'udur rabiah, kemudian aku ulangi sampai 4 kali. Jadi beliau, ini syafaat yang keberapa ini yang dimiliki Rasulullah? Syafaat yang ke-3 setelah syafaatul uzma, syafaat yang pertama. Syafaat yang kedua apa? Syafaatuhu li alil jannah lidukhul fiha. Syafaat Rasulullah kepada ahlul jannah untuk masuk ke dalam al-jannah. Yang ketiga adalah syafaat Rasulullah bagi ahlun nar, dan ini Rasulullah lakukan sebanyak 4 kali berdasarkan hadis ini. Itu syafaat yang ketiga ini, syafaat Rasulullah bagi ahlun nar, ini beliau lakukan sebanyak 4 kali. 6. Fayukhrijuhum qala syarih, ya intahal hadis, ya sampai demikian penukilan dari hadis di dalam riwayat Bukhari. Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syarih. Qala rahimahullah fayukhrijuhum minan nar. Kemudian Rasulullah mengeluarkan mereka dari an-nar. Thumma yashfa'u fayahuddullahu lahu haddan. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat lagi. Dan Allah yang menentukan. Allah yang menentukan bagi beliau sejumlah orang untuk diberi syafaat. Fayukhrijuhum minan nar. Kemudian beliau, itu Rasulullah, keluarkan mereka dari an-nar dan memasukkannya ke dalam al-jannah. Thumma yashfa'u fayahuddullahu lahu haddan. Kemudian diulangi lagi. Kemudian beliau memberi syafaat lagi. Kemudian Allah yang menentukan. Dan beliau memasukkan, mengeluarkan mereka dari an-nar. Kemudian beri syafaat lagi. Allah yang menentukan. Fayahuddu lahu haddan fayukhrijuhum minan nar. Kemudian beliau mengeluarkan mereka dari an-nar. 4 marratin. Sebanyak 4 kali. Alayhi salatu wassalam. Kama jaa fis sahih. sebagaimana yang disebutkan di dalam As-Sahih, yaitu hadis yang tadi kita sebutkan lafadznya. Qala rahimahullah, wa yashfa'ul anbiya, kemudian setelah itu para nabi yang lain juga memberikan syafaat. Wal mu'minun, wal afrad, mithla ma qala al mu'allif, begitu pula kaum mu'minin, ya, dan al afrad juga demikian, memberikan syafaat sebagaimana yang disebutkan oleh al mu'allif. Wa tafasilu yaumil qiyamah amrun azimun. Rincian tentang perkara yang terjadi di hari kiamat adalah perkara yang besar. Wa yabqa fin nari jumlatun minal muwahhidina lam ta'ummahum asy-syafa'atu. Kemudian tersisa di neraka sejumlah dari orang-orang yang bertauhid, masih tersisa di neraka, tidak terlingkupi dengan syafaat dari para nabi dan orang-orang mukmin itu. Wa yabqa fin nari jama'atun minal muwahhidin. Tersisa di dalam neraka sejumlah al-muwahhidin, al-usat yang selama di dunia berbuat maksiat, alladzina dakhaluha bidzunubihim. Yang mana mereka masuk ke dalamnya, ke dalam an-nar karena sebab dosa-dosa mereka. Fayukhrijuhumullahu minan nari birahmatihi jalla wa ala bighairi syafaati ahadin. Maka Allah mengeluarkan mereka dari an-nar dengan rahmatnya tanpa ada syafaat dari seorang pun, yaitu dari kalangan makhluknya. Humul baqiyatu qad intahashu. Mereka adalah orang-orang yang tersisa, yang tertinggal. Dan mereka kondisinya telah imtahashu. Mereka telah terbakar. Ya. Tubuhnya telah terbakar. Wahtaraku bin nar. Dan mereka telah terbakar dengan api. Imtahasha maknanya sama dengan ihtaraku. Fayulqawna fi nahril hayah. Kemudian mereka dicelupkan ke dalam sungai kehidupan. Fayambutuna kama tambutu alhibbatu fi hamilis sail. Maka mereka pun tumbuh. Tubuhnya, jasadnya, sebagaimana tumbuhnya benih di tanah yang terbawa oleh arus air. Faidha tamma khalquhum adkhalahumullahul jannata bifadli rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Maka jika setelah tubuh mereka menjadi sempurna, Allah masukkan mereka ke dalam al-jannah dengan keutamaan rahmatnya. Subhanahu wa ta'ala, wa la yabqa fin nari minal muwahhidin ahadun. Dan ketika itu sudah tidak ada lagi tersisa di neraka satu orang pun dari kalangan ahlut tauhid. Ma yabqa fiha illa al-kuffarul ladzina kataballahu alaihim al-khuluda fiha likufrihim billah. Maka tidak lagi tersisa ketika itu di dalam neraka kecuali orang-orang kafir yang telah Allah tetapkan baginya al-khulud, kekal di dalamnya karena kekufuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah ahlun nar. Jadi selain mereka merasakan siksa yang pedih, Allah tampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka hasaratin alaihim sebagai bentuk penyesalan. Jadi mereka sangat menyesal di dalam neraka dengan penyesalan yang membuat mereka tersiksa. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka sekali-kali tidak keluar dari an-nar. Karena mereka tetap kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala fi haqqihim, dan Allah pun berfirman tentang mereka ahlun nar, kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api neraka itu mau padam, sudah meredup, sudah hendak meredup, zidnahum sa'ira, maka akan kami nyalakan lagi dan kami tambah nyalanya. Waliyadu billah. Wa qala ta'ala fi haqqihim, dan Allah Ta'ala juga berfirman tentang mereka, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, khitabnya kepada ahlun nar, rasakanlah kalian, maka tidak akan kami tambah bagi kalian kecuali azab. Ya, demikian kondisi ahlun nar, orang-orang kufar, al-musyrikun di neraka nanti semakin bertambah waktu, semakin bertambah azab yang mereka rasakan. Oleh karena itu Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengomentari tentang ayat ini atau menafsirkan tentang ayat ini beliau mengatakan wa hadhihi al-ayatu ashaddul ayati fi shiddati adzabi ahli an-nar. Ayat ini ya adalah ayat yang paling keras ya, yang menunjukkan kerasnya azab ahlun nar karena azabnya setiap waktu semakin bertambah, jangankan berhenti ya atau berkurang, bahkan semakin waktu semakin bertambah. Waliyadu billah nasallallahu salamata wal afiyah min azabin nar. Wa qala fi haqqihim, Allah juga berfirman tentang mereka, yuriduna an yakhruju minan nari wama hum bi kharijina minha, mereka menginginkan supaya mereka bisa keluar dari neraka, wama hum bi kharijina minha, dan mereka sekali-kali tidak akan bisa keluar darinya, walahum adzabun muqim, dan bagi mereka adab yang kekal. Na'udzubillah. Wa qala fi haqqihim, Allah juga berfirman tentang mereka, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka yaitu ahlun nar yastarikhuna fiha, mereka berteriak menjerit di dalam neraka, rabbana, mereka mengakui kesalahan, mereka beristighatsah ketika itu, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi amalan soleh. Maka ahlun nar, sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat ini, berteriak dan menjerit sambil berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihan. Wahai Rabb kami, keluarkan kami, supaya kami bisa beramal soleh. Ghairal ladhi kunna na'mal, amalan yang tidak seperti amalan kami dahulu. Itu mereka menyesal selama di dunia tidak beramal dengan amalan soleh. Bahkan amalan mereka adalah amalan sayyiat. Maka mereka menyesal, mereka ingin kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh tidak seperti amalan yang dahulu mereka kerjakan selama hidup di dunia. Fayaqulu Allahu Azza wa Jalla, maka Allah berfirman menjawab jeritan mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, tidakkah telah kami panjangkan umur kalian dengan suatu masa yang seorang yang mau mengingat bisa mengingat. Dijelaskan maknanya, makna penggalan ayat ini oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, awalam nu'ammirkum ai dahran wa umran, tidakkah kami telah panjangkan masa dan umur kalian di dunia. Yatadzakkaru fihi man tadzakkara ai yatamakkanu fihi man arada at-tadzkir minal amal, tidakkah telah kami panjangkan umur kalian dengan suatu masa yang memungkinkan di masa itu bagi orang yang mau mengingat untuk beramal. Matta'nakum fid dunya, telah kami berikan kalian nikmat selama di dunia. Wa adrarna 'alaikumul arzaq, dan telah kami limpahkan kepada kalian rizki. Wa qayyadna lakum asbabar rahah, dan telah kami takdirkan, kami berikan bagi kalian sebab-sebab yang bisa kalian merasakan nyaman dengannya. Itu sebab-sebab yang kalian bisa merasakan nyaman selama di dunia. Wa madadna lakum fil umur, dan telah kami panjangkan bagi kalian umur. Wa taba'na 'alaikumul ayat, dan telah kami ikutkan kepada kalian, itulah telah kami turunkan kepada kalian ayat-ayat. Wa awsalna ilaikumun nudhur, dan telah kami sampaikan kepada kalian peringatan-peringatan. Wabtalaina bisarra'i wadarra, dan telah kami uji kalian dengan kesenangan dan kesusahan. Jadi ujian itu termasuk apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar orang yang mau berpikir bisa berpikir. Litunibu ilaina, supaya kalian mau kembali kepada kami dengan sebab adanya ujian itu. Ujian, musibah, itu tujuannya adalah supaya orang-orang yang lalai menjadi ingat, supaya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah di balik terjadinya musibah. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan karena sebab ulah tangan manusia, supaya kami rasakan kepada mereka sebagian akibat dari amalan mereka, la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali. Tapi celaka orang-orang yang tidak bisa mengambil hikmah, tidak mau kembali kepada Allah ketika dia mengalami musibah. Wal'iyadu billah. Wa tarji'u ilaina, dan agar kalian mau kembali kepada kami. Falam yanja' fikum indar. Maka selama di dunia tidak bermanfaat peringatan-peringatan itu bagi kalian. Walam tufid fikum maw'idah. Tidak bermanfaat nasihat yang kalian dengarkan. Tidak bisa memberikan faidah bagi kalian. Wa akharna ankumul 'uqubah, dan kami telah tunda datangnya hukuman dari kami. Hatta idza qadat ajalukum wa tammat a'marukum, maka ketika sudah tiba ajal kalian, sudah selesai umur kalian, sudah habis umur kalian, rahaltum 'an daril imkan bi asyaril halat, kalian pun beralih meninggalkan dunia menuju negeri akhirat dengan kondisi yang seburuk-buruknya. Wa wasaltum ila hadhihi ad-dar daral jazaa'a 'alal a'mal saltum ar-raja'ah, dan kalian kemudian sudah sampai di negeri akhirat ini, negeri pembalasan amalan, kemudian kalian meminta untuk dikembalikan. Ini makna dari ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, ya, seolah-olah mengandung apa, makna istifham ingkari, makna pengingkaran. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimallahu, hayhat hayhat fata waqtul imkan, ya, maka sekali-kali tidak mungkin kalian dikembalikan karena telah habis waktunya. Wa ghadiba alaikumur rahim ar-rahman, dan telah marah kepada kalian zat yang ar-rahim ar-rahman, washtadda alaikum adzabun nar, dan menyalalah bagi kalian azab neraka. Nasiyakum ahlul jannah, ahlul jannah telah melupakan kalian. Famkuthu fiha khalidina mukhalladin, maka tinggallah kalian di dalam an-nar kekal selama-lamanya. Wa fil azabi mahanin, dan di dalam azab muhanin, dalam keadaan terhina. Walihada qala, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayatnya dengan waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadhuqu fama lil zalimina min nasir, maka rasakan adab, tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong sedikit pun. Tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Qala syarih rahimahullah, hadhihi haluhum, inilah kondisi ahlun nar. Wa hadhihi nihayatuhum, inilah akhir kesudahan mereka. Al-adhabus sarmadiyu. Al-adhabus sarmadi, itu azab yang abadi, azab yang kekal. Nas'alullah al-afiyah, kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah keselamatan. Abadal abad la tantahin nar, neraka itu akan kekal selama-lamanya, tidak akan pernah terhenti dan terputus. Wala yukhrajuna minha, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Nas'alullaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Amma tafasilu yaumil qiyamah, adapun pembahasan tentang rincian dari hari kiamat, wa ma yata'allaqu bil mizan, apa-apa yang terkait dengan al-mizan, wa bihalil mizan, dan kondisi al-mizan, wa thaqlihi, dan tentang beratnya, wa tauzi'i suhufi, dan tentang pembagian suhuf, lembaran catatan amalan, wa ma yusibuhum minal karbil azim ila ghairi dhalik, dan apa yang akan menimpa mereka, makhluk ketika itu berupa kesusahan yang besar, ya, kesempitan dan kepayahan yang sangat, dan yang semisalnya, kullu hadza mawjudun ba'duhu fil Qur'an. Ini semua sebagiannya terdapat di dalam Al-Qur'an, wa ba'duhu fil ahaditsis sahihati man aradahu wajadahu. Dan sebagiannya terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Bagi barang siapa yang menginginkan, maka dia akan mendapatkannya. Nasallallahu assalamata wal afiyah, la haula wala quwwata illa billah. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak lana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.